السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزاكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. الحمد لله hari ini tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 27 Juli 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Harfiah Ibn Malik Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan hari ini kita akan membahas lanjutannya, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang awal pertama kali disusun ilmu nahwu itu pada zaman Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah tentang pertanyaan dari Abu Aswad Ad-Du'ali, di mana Abu Aswad Ad-Du'ali mempunyai putri, putri yang cerdas, putri yang memiliki kritis yang tinggi, tentang perbedaan antara ma'ahsanus sama'i, ma'ahsanus sama'u, ma'ahsanus sama'a. Dan kemarin kita sudah bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Dan sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang faedah mempelajari nahwu itu fungsinya apa. Fungsinya yang pertama adalah taqwimul lisan wa taqmil ban, yaitu meluruskan lisan, lisan kita menjadi bisa mengucapkan bahasa Arab sebagaimana orang Arab seharusnya. Begitu juga taqwimul banan. Kalau orang menulis bukan asal tulis, tapi dia faham apa yang ditulis dan benar. Begitu juga mempelajari nahwu itu faedahnya adalah yu'inu ala fahmil kitab wa sunnah, membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Orang yang hafal Al-Quran tapi tidak faham bahasa Arab pun itu mesti ada kesalahan lahan dalam mengucapkan, dalam cara mengucapkan makhraj hurufnya dan yang lainnya, pasti ada suatu yang masih belum sempurna. Kemudian salisan yang ketiga pun itu tentang faedah dari mempelajari nahwu, ihya'ul lughatil arabiyyatil fusha, menghidupkan bahasa Arab yang fusah, bahasa Arab yang ejaannya sempurna. Kemudian yang keempat adalah yu'inu ala isra'il ilal mutakallim, membantu untuk mendengar secara benar apa yang dibicarakan oleh orang yang berbicara. Karena terkadang kalau orang yang berbicara itu enggak ngerti, harusnya kita juga bisa merangkai, oh ini ada salahnya nih, tahu ini ada lahannya. Ya, terkadang orang yang mendengar pun sulit, ya. Tapi karena dia paham bahasa Arab, maka dia pun ngerti bahwasanya orang yang berbicara ini ya seperti itu. Ya. Sebagaimana disebutkan inna nahwa fil kalamika kal milhi fit ta'am. Sesungguhnya nahwu dalam Al-Kalam, perkataan itu seperti garam di makanan. Oleh karena itu, di sini sudah dijelaskan oleh Syekh, dan kemarin kita sudah membahas tentang apa perbedaannya ma ahsanus sama. Dan ini adalah perkataan dari Ali radhiyallahu anhu yang terkenal, yang mengawali adanya ilmu nahwu. Unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa. Yaitu ikutilah yang semisal ini. Maka dinamakan ilmu nahwu. Ya, dinamakan ilmu nahwu. Bisa cek deh. Dan kemarin juga disebutkan tentang ilmu nahwi dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini hanya ya disebutkan oleh Syekh rahimahullah pensyarah di sini, bahwasannya ilmu nahwu dan sharaf ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dua, sesuatu yang sangat menyenangkan, yang satu sama lain saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Ataupun terkadang kalau satu tidak disebutkan, maka satunya pun akan kurang, tidak lengkap. Maka kalau ditimbang, mana yang lebih dibutuhkan? Ilmu nahwu atau ilmu sharaf? Dijelaskan oleh Syekh bahwasanya ilmu nahwu jauh lebih dibutuhkan daripada ilmu sharaf. Karena ilmu sharaf itu kedudukannya dalam kalimat semuanya tetap pakem, sama, tidak berubah. Maf'ul jadi maf'ul, fa'il jadi maf'ail. Hanya perubahan tentang struktur katanya, bukan letaknya. Letaknya pada nahwu itu akan berubah-ubah. Sehingga nahwu itu lebih dibutuhkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang وَقَدْ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ عِلْمًا مُسْتَقِلًا. Nah, ini yang malam ini kita bicarakan. Ilmu ini, ya, ilmu nahwu ini, ilman mustaqillan, ilmu yang berdiri sendiri. Wa ba'dal ulama yusannifuna fihi. Nah, ketika berdiri sendiri, artinya ketika pada zaman Ali radhiyallahu an, dan yang pertama kali adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali melalui pertanyaan dari anak perempuannya yang mengatakan ma'asan sama, ya. Nah, kemudian mulailah para ulama yusannifuna fih. Mereka menulis apa? Menulis tentang ilmu nahwu. Menulis tentang ilmu nahwu. Ma baina as-saghirin wa kabirin. Yang tulisannya itu ada yang kecil, ada yang besar. Mandumin wa mandumin wa mansurin. Ada yang mandumin. Mandum maksudnya dibuat seperti bait yang terstruktur, Mas. Aba, baba, aa, abab, mumambu. Nah, beda lagi. Antum biar enggak ngantuk, Mas. Silakan, Mas. Sudah dibikinin, Mas. Kopi, Mas. Nah, maka ada mandumin, ada mansurin. Mansurin maksudnya dibikin rincian yang panjang, Mas. Yang kemana-mana. Tidak terstruktur menjadi satu pola. Ya. Wangqasama an-nasu ila fariqaini. Orang-orang ini terbagi menjadi dua kelompok, Mas. Ya, dua kelompok. Maksudnya apa? Orang-orang yang ahli nahwunya itu dibagi menjadi apa? Dua kelompok. Yang pertama adalah Ya, pertama di sini Basriyin dari Basrah. Ya, dari Basrah. Nah, di sini yang antum harus pahami bahwasanya kenapa dari Basrah. Wa za'imuhum Sibawai. Dan petingginya itu adalah Sibawai. Ya. Sibawai. Nah, ini Sibawai punya nama. Huwa Amr ibn Utsman bin Kunbar Al-Harithi bil Wala. Namanya Amr bin Utsman. Amr bin Utsman bin Kunbar Al-Harithi bil Wala. Abu Bashar. Ya. Tapi kalau misalnya ini lebih sering disebutkan, kalau di sini seperti ini Abu Bishrin. Ya, Abu Bishrin. Bukan Bashar. Tapi Abu Bishrin. Mulaqab bi al-mulaqab Sibawai. Imamun Nuhati. Imam ilmu nahu, para ahli nahu. An-Nuhat ahli nahu. Wa awwalu man basata ilman nahwi. Wa awwalu man basata ilman nahwi. Pertama kali orang yang memaparkan ilmu nahu, Mas. Tufiya sanah 180. 180. Ini alam di sini ada Syiar Alam Nubala, Mas. Syiar Alam Nubala jilid 5 halaman 81. Ini tentang Sibawai. Kira kapan-kapan nanti kita akan bahas tentang siapa Sibawai. Meninggalnya tahun 180, Mas. Jadi 180 itu artinya apa, Mas? Satu tahun setelah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179, Mas. Setahun berikutnya Sibawai meninggal. Jadi ini, ya, Sibawai ini hidup pada zamannya Imam Malik. Paham sampai sini? Nah, kemudian ini yang pertama, siapa? Sibawai. Amru, ya, bin Utsman. Amru bin Utsman. Bin Kunbar. Amru bin Utsman. Nah, kemudian yang kedua, Wakufiyin dari Kufah. Ini dari Basrah. Ya. Ini Kufiyin, ini dari Kufah. Ya. Kufah. Kufah. Nulis Kufah susah amat. Wa za'imuhum Al-Kisai. Dan petingginya namanya Al-Kisai. Siapa Al-Kisai? Huwa Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi bil Wala. Ali bin Hamzah Al-Asadi ini banyak, ya. Asalnya Asadi itu dikatakan suku yang besar di daerah antara Irak dan Iran. Al-Asadi. Al-Kufi dari Kufah. Abul Hasan Al-Kisai. Namanya Abul Hasan Al-Kisai. Kalau ini namanya Abu Bishr Sibawai, ini Abul Hasan. Abul Hasan. Imamun fil lughatin wan nahwi. Seorang imam dalam bahasa dan nahwu. Wal qurra wal qiraati. Taknya enggak kelihatan. Wal qiraati. Imamun fil lughati wan nahwi wal qiraati. Seorang imam dalam bahasa, dalam nahwu dan dalam qiraah. Min ahli Kufah. Tufiya sanah 100 89 meninggal tahun 189 Hijri. Ini Syiar Alam Nubala juga. Nah, yang antum harus fahami di sini, kenapa sebutannya ada Basrah dan Kufah? Ya. Ya. Di mana Kufah ini dua-duanya sama Basrah itu di Irak, Mas. Ya. Kalau Kufah ini sekitar 170 km selatan Baghdad, sedangkan Basrah ini, ya, ini juga sebutannya kota terbesar kedua setelah Baghdad, Basrah. Kalau Kufah itu lebih kecil lagi. Dua-duanya di Irak, Mas. Dua-duanya di Irak. Nah, di mana yang antum harus fahami di situ, ya, bahwasannya awal-awal Bul Aswad Ad-Du'adi itu seorang qadhi di Basrah, Mas. Jadi karena gubernurnya awalnya itu yang seneng bahasa itu gubernurnya, Mas. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali seolah sebagai seorang politikus tapi seneng bahasa, menjadi tokoh bahasa. Paham? Karena dulu para pemimpin itu dipilih karena keilmuannya, Mas. Bukan karena apa? KKN-nya, bukan. Ya, bukan karena KKN-nya. Ya, mentang-mentang misalnya pemimpin petinggi jadi memimpin kerajaan, kemudian anak-anaknya diangkat sebagai gubernur, enggak ada yang seperti itu, Mas. Itu hanya terjadi pada Nasallahu alal mafia. Kita harus banyak doakan. Ya. Karena ini dulu kenapa Abul Aswad Ad-Du'ali itu memimpin menjadi qadhi sebagai hakim di Basrah. Sehingga pertama kali ketika masa dari Ali bin Abi Thalib. Antum fahami Ali bin Abi Thalib kapan, Mas? Antara 35 sampai 40, Mas. Ya. Kemudian antum lihat Al-Kisai dan Sibawai meninggalnya hanya selisih 9 tahun, 180 dan 189. Ini menunjukkan apa? Rentang waktu antara 35 sampai 180-an itu nahwu itu berkembangnya di mana? Di Basrah. Di Irak. Basrah dan Kufah dekat, Mas. Ya. Sehingga di sini salah satu yang menarik ini adalah ketika ya, ketika orang itu menjelajahi ya Irak, ternyata Masya Allah gede itu, Mas, Irak itu. Artinya gedenya enggak segede Indonesia, enggak. Cuman di situ bukan negara kecil, Mas. Negara besar. Di mana dulu peradaban banyak di situ, Mas. Peradaban banyak di situ. Dan kalau misalnya antum lihat Kufah ini dia di selatannya, Kufah ya. Jadi anak nulisnya salah. Jadi ini dihapus. Hanya satu. Ya, seperti ini. Kufah. Kufah. Nah, di Kufah ini artinya di selatannya Irak juga sama. Berkembang nahwu itu karena notabene di situ banyak diajarkan. Ya. Diajarkan berbagai macam keahlian-keahlian dalam syariat Islam. Jadi kalau misalnya sebutannya Kufah itu sendiri, ya, itu di selatannya, di bawahnya Karbala, Baghdad tengah-tengahnya, kemudian di bawahnya ada Kufah, ada Karbala, ada Kufah. Dan disinilah yang menjadi tolak ukur, ya. Kufah itu kecil sebenarnya, ya. Dan kalau sekarang, ya, kaitannya awal pertama kali di Irak bagian selatan, ya, bagian selatan, kota, termasuk kota, bukan kota yang besar, tapi di situ dijelaskan bahwa kaitannya, sedangkan Basrah itu di mana? Basrah itu bagian utara, ya. Basrah itu bagian utara. Ini kalau bisa dikatakan, nah, jadi Basrah ini dilewati bagiannya, ya. Antara Basrah dan Kufah jadi kalau Basrah sendiri ini bagiannya kalau dikatakan sebagai ini kalau di peta sekarang terkadang tidak sama dengan peta dulu. Ya. Karena ngelihat peta sekarang, ya kalau misalnya dilihat ini perbatasan Basrah itu dekat perbatasan dengan Iran. Jadi kalau Baghdad, kemudian ada Karbala, dekatnya Najaf, nah di situ ada Kufah. Nah, ternyata Basrah itu di bawahnya lagi, lebih selatan lagi. Kalau misalnya antum lihat sekarang, ya, ini biar antum paham, ana ganti dulu. Nah, ganti dulu petanya biar antum lihat di mana toh sebenarnya kota Basrah dan Kufah. Karena terkadang kalau misalnya kita enggak tahu itu kita enggak mendapati kontekstual. Nah, antum lihat di sini Kalau misalnya Anda tuliskan di sini, ya. Di sini antum lihat kota Basrah. Ya. Ini kalau misalnya dilihat. Nah, ini Basrah itu di sini. Nah, kalau sebutannya Kufah, ini bagian sebelah sini. Jadi kita besarkan lagi. Ya, besarkan lagi, nanti akan ada Kufah. Ini kalau misalnya kita lihat sekarang, Kufah. Nah, antum lihat di sebelah sini, dekat dengan Efrat, Sungai Efrat. Ya. Ini ya Kufah di sini Kufah. Nah, antum lihat Basrahnya mas. Basrah masih di bawah lagi. Ya, jadi Basrah di sini ya. Kufah di sini. Nah, ternyata Basrah itu di sini. Jauh, termasuk jauh, termasuk jauh. Ini Basrah, ini Kufah. Dekat, dari dekat mana? Karbala. Ya, di dekat sini, ya dekat sini, ya dekat sini ada Kufah. Ya. Masih belum dapat Kufahnya. Nah, ini kan ada Masjid Husain Husainiyah and Mosque Between Holy Shrine. Jadi karena mereka sangat membanggakan ini di dekat Karbala. Ya, dekat Karbala. Nah, ini di sini ada Kufah. Ini Kufahnya di sini. Kufahnya di sini. Antum lihat hijaunya di sini, ini. Nah, Grand Mosque Kufah. Ini Kufah di sini ya, dekat Najaf ini. Antum lihat jauh antara Basrah di sini dan Najaf di sini atau Kufah di sini. Ya, sekarang jarak antara Kufah dan Basrah. Berapa kilo, Mas? 437. Ya kan kelihatan Kufah Basrah. Dulu termasuk hampir sama. Ya kalau Madinah dan Mekah itu sekitar 453. Hampir sama. Ini jarak antara Basrah 437 tadi 453 sama. Nah, kita kembali lagi ke asal kitab, kembali ke kitab. Nah, Paham sampai sini perbedaan antara Basrah dan Kufah? Tapi di situ kenapa? Karena awalnya Ali radhiyallahu an itu memberikan mandat, dan Ali radhiyallahu an saat itu memusatkan pemerintahannya di sekitar Irak. Sehingga daerah Irak itu punya andil besar, pembangunannya besar pada zaman Ali radhiyallahu an. Ya. Paham sampai di sini? Inilah salah satu sebab kenapa ilmu nahwu itu berkembangnya, kenapa ada dua kubu, yaitu Basriyin, ya, Basriyin dan Kufiyin, ya, kota Kufah dan Basrah. Ini dua-duanya di mana, Mas? Irak, ya, di Irak. Di Basrah jauh lebih selatan daripada Kufah. Kufah itu agak, ya, di bawahnya Karbala. Nah, di sini kalau misalnya antum lihat tentang kenapa para ulama itu berbeda-beda tadi. Sebutannya penyebutannya. Kenapa ada dua kelompok saja? Kenapa tidak banyak kelompok, Mas? Kenapa tidak hanya dua kelompok saja? Kenapa? Karena awal dari berkembangnya nahwu itu pada masa pemerintahannya Ali radhiyallahu an, dan Abdul Aswad Ad-Du'ali itu dulu adalah hakim penguasa di daerah Basrah. Ya. Nah, itu salah satu yang disebutkan para ulama tentang kenapa ada dua grup ini. Dan ternyata wasara haula'i wa haula'i kafarasai rihani. Nah, ini ya, hari demi hari mereka itu menjadi apa? Punya pengikut. Seperti kafarasai rihani, seperti dua penunggang yang saling ya gontok-gontokan, Mas. Saling, kalau misalnya dikatakan itu taruhan, Mas. Jadi maksudnya di situ bukan taruhan judi, tapi di situ adalah saling gontok-gontokan. Yang satu Basri, ya, Basriin itu punya pengikut, yang Kufiin juga punya pengikut. Saling berlomba. Ya, saling berlomba, kompetisi, Mas, di antara dua kelompok tersebut. Wa ma'lumun, yang diketahui adalah annal musara'ata, bahasanya bulat, ya, adu jotos. Idza dakhalat ayya fanin, kalau masuk di dalamnya itu suatu seni atau suatu disiplin ilmu, falabudda an yanmua bisur'atin wa biquwatin, maka itu berkembangnya akan cepat dan sangat kuat. Kenapa? Maksudnya ini ilmu-ilmu yang sesuatu yang baru bagi orang Arab terlebih dahulu. Kenapa? Karena semakin banyak orang enggak ngerti membedakan apa sih maksudnya. Jadi salah sangka karena enggak ada patokannya. Karena saat itu yang salah sangka Abdul Aswad Ad-Du'ali melihat kontekstual apa yang ditanyakan oleh putrinya. Ya, ma'ahsanus sama'u. Mana yang benar? Di situ ada tiga kemungkinan. Maka di situ beliau bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Unhu hadan nahwa. Ikutilah yang seperti ini. Di polanya itu harus ada. Jangan sampai kemudian tanpa pola. Sama halnya ketika polanya kita belajar menuntut ilmu syar'i, ketika kita tidak punya azam, punya komitmen yang kuat, enggak akan berkembang, Mas. Itu aja, Mas. Yakin, Mas. Antum punya kesempatan, misalnya, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan. Ayo kita belajar jam 8 malam. Start, bismillah. Ya. Kemudian ternyata, wah, nanti kalau sempat, Ustaz, kalau nanti ada ini, wah, kemalaman, Ustaz. Nah, hal tersebut itu sama. Orang-orang yang dia itu berani berpikir untuk di luar kotak, out of the box, mas, out of the box, ya, jadilah the box, ya, belajar itu jadilah seperti, bukan out of the box, mas, ya. Jadi ada kepikiran, ya, orang yang senantiasa anti mainstream, dia akan bisa lebih berpikir kritis. Tapi kalau orang yang manut-manut saja, gih, Pak Ustaz, gih, gih, gah, gih, rakepang, gih, mas. Tapi ketika dia itu berpikir, oh iya, kalau belajar seperti ini, saya harus stick, saya harus kuat untuk menahan rasa lapar, rasa lelah, rasa capek. Dan saya memohon kepada Allah Azza Jal agar semakin hari, semakin apa yang saya pelajari itu menjadi barokah. Mewarnai hidup saya. Bisa saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata ketika saya belajar nahwu, bacaan Al-Quran saya terwarnai. Oh, ternyata ketika saya belajar nahwu, saya akan paham apa yang ada ditulis ketika saya umroh, ketika saya hajian, saya tahu itu. Bacaan un-unnya tahu. Jadi bukan hanya sekedar ngikutin. Atau kalau sampai sana bahasa isyarat. Padahal dia sudah hafal alfiah, mas. Tapi ketika sampai di sana, gak ngerti cara ngomong gimana. Kenapa? Orang yang diajak bicara, mereka gak ngerti bahasa fusahnya. Antum ngertinya bahasa fusah. Itu pun juga berabe. Maka mempelajari ilmu nahwu untuk mengucapkan bahasa Arab yang fusah, ini jangan sampai terwarnai dengan campur aduk dengan bahasa amniya, bahasa pasaf. Sehingga saya Soleh Al-Masarif Hidullah pernah mengadakan jadwal setiap hari Sabtu atau Jumat. Itu anak-anaknya ketika mau ikut kajian ke Dubai, itu mereka tidak boleh mengungkapkan ucapan kecuali dengan bahasa Arab fusah. Akhirnya banyak yang terdiam anak-anaknya, karena tidak terbiasa dengan bahasa fusah. Ya, su'anta ya'khi, ya, itu su'anta ya'khi itu bukan bahasa fusah. Nah, ini sekelumit tentang hal tersebut. Maka kalau di sini sesuatu yang baru, maka falabuda an yanwa bisur'atin wa biquwatin. Sesuatu itu pasti berkembang dengan cepat dan dengan kekuatan. Walihada kasrat kutubun nahwi. Maka dengan ini, karena ada kompetisi tadi, banyak sekali kitab-kitab nahwu, mas. Ya, banyak kitab-kitab nahwu. Ya. Kemudian wal akhdu waraddu. Ada yang diambil, ada yang dibantah finnah dalam nahwu. Wa kathrat, ya, munadharatu nahwiyyah. Ya. Adu argumentasi tentang nahwu pun banyak. Munadharat, ya, munadharatu nahwiyyati, ya, itu banyak sekali. Nah, kenapa munadharatu nahwiyyah itu banyak sekali? Kenapa, mas? Karena saat itu di awal-awal ketika nahwu itu akan dijadikan pembakuan kaidahnya. Sebagaimana kalau misalnya, karena anak pernah mempelajari akupuntur, di awal-awal akupuntur itu pun banyak sekali. Itu terbagi banyak sekali sekte akupuntur, mas, di sana. Ada yang aliran sana, aliran sini. Jadi nanti meridiannya pun, ya, kalau meridian nggak banyak berbedanya. Tapi titik-titiknya untuk ini sering berbeda. Walaupun niatnya sama. Kenapa? Karena belum ada pembakuan. Ya, kalau sekarang sering antum dengar ada titik akupuntur ala TCM misalnya. Ya. Traditional Chinese medicine. Ya, itu gak jauh beda juga. Harusnya ada sekte-sekte yang di bawahnya. Tapi orang gak tahu. Oh ini tidak, ini tidak. Yang benar mah, antum tahu dari mana? Antum tahu enggak perbedaan sekte di akupuntur? Nah, itu pun baru akupuntur, orang singkai pun kayak gitu. Sama halnya dengan bahasa Arab di awal-awal. Pertama kali di bakukan platform nahu ini, metode kaidah nahu-nahu banyak sekali. Ada adu argumentasi. Pantasyara hadzal ilm, maka ilmu ini pun berkembang, ilmu nahu berkembang. Ya. Wasara lahu atba'un, dan bagi nahu itu ada pengikut-pengikutnya, Mas. Ya. Pengikut-pengikutnya. Kama lahu a'imatun wa syuyukhun. Begitu juga ada petinggi-petingginya, imam-imamnya dan juga syekh-syekhnya. Wa min ahsani ma ulifa fi, dan yang termasuk yang paling bagus. Ya. Yang terbagus di sini apa yang ditulis dalam fi hadil kutubi al-mutawassitati hadil alfiyati. Ya. Di sini wa min ahsan. Di sini kalau misalnya di sini wa min ahsan ma ulifa, dan yang paling bagus apa yang ditulis fi hadhil kutubi, ya, fi hadhil kutubil mutawassitati, di dalam kitab yang pertengahan hadhil alfiyata, ini alfiyah ini. Kenapa? Wahya alfiyatun mukhtasaratun wa jami'atun wa salisatun wa sahlatu alhifdhi. Nah, ini alasan, ya, alasan kenapa kitab Alfiyah menjadi buku yang dijadikan referensi utama, utama dalam nahwu. Paham ya? Kenapa di situ? Alasannya kenapa? Karena hiya alfiyatun, ini seribu, seribu bait. Mukhtasaratun, ringkas. Wa jami'atun, menyeluruh, meliputi semua aspek nahwu. Wa salisatun, ya, dia itu terstruktur. Wa sahlatul hifdhi, dan mudah untuk dihafal. Banyak pesantren-pesantren dulu itu, ya, suruh menghafal Alfiyah, Mas. Ya. Lidzalika ya khairu ma, ya. Ini disebutkan lidzalika, oleh karena itu hiya. Hiya maksudnya di sini apa? Alfiyah. Ya. Khairu ma ikhtiar fi hadzal bab. Ya. Ini bisa ma ukhtira. Di sini ma ukhtir. Khairu ma ukhtir fi hadzal bab. Termasuk yang terbaik yang dipilih. Ukhtir fi hadzal bab, dalam bab ini. Bab apa, Mas? Bab untuk mendapatkan ilmu nahwu. Alfiyah ini. Wa hatani madrasatani. Ani madrasah Basrah wa madrasatul Kufah. Dan ini ada dua madrasah, Mas. Artinya apa? Dua kelembagaan nahwu, Mas. Nahwu ala madrasah Basrah, lembaga Basrah, dan ala lembaga Kufah. Likullin minhuma nadaratun fi ilmin nahwi. Masing-masing dari keduanya ini punya pandangan dalam ilmu nahwu. Artinya pandangan-pandangan, pola pikir tersendiri dalam ilmu nahwu. Paham sampai sini? Yang satunya dikasrokan, yang sana enggak. Misalnya. Dan yang lainnya nanti akan disebutkan tentang perbedaan-perbedaannya. Nah, wa ghalibu ma yadhhabu ilaihi al-basriyun taq'idu. Ya. At-taq'idu wal hufadhu ala qawaid. Ini ciri khas Basriyun. Yaitu secara mayoritasnya, umumnya, ma yadhhabu ilal basriyun, apa yang dijadikan pendapat basriyun adalah at-taq'idu. Ya, at-taq'idu artinya di sini adalah menjadikan sesuatu itu menjadi kaidah, Mas. Ada pengkaidahan. Wal hufadhu 'ala al-qawaid, dan harus hafal dengan kaidah-kaidah. Itu Basri. Wa ammal kufiyun, sedangkan orang-orang Kufah, ahli-ahli nahwu dari Kufah, fahum ashadu minhum fi hadil bab. Ini adalah dia paling mudah dalam bab ini. Wa ana ila ra'ihim amyalu minni ila ra'il Basri. Ini lebih ngeri lagi. Syekh rahimahullah, Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh bin rahimahullah mengatakan, wa ana ila ra'ihim, dan aku ikut dengan pemikiran mereka. Ya. Artinya apa? Ikut kepada yang paling dekat, yaitu Kufi. Namun amyalu minni, kecondonganku ila ra'il basriyin, tapi kecondonganku kepada pemikiran basriyin. Kenapa? Karena ada kaidahnya. Kalau ada yang mudah, berarti kufiin itu yang paling mudah. Tapi kalau yang stick dengan kaidah, Basri. Basri. Nah, wal qaidatu indi, kaidah yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah adalah idza ikhtalafa al-kufiyun wal basriyun. Apabila berselisih antara ahli nahwu dari Kufah dan ahli nahwu dari Basrah, Basriyun, ya fi mas'alatin, dalam satu permasalahan, ya Basriyun, Basriyun itu dari Basrah, Kufiyun itu dari Kufah. Di mana ini apa? Petingginya siapa? Al-Kisai. Basriyun petingginya siapa? Sibawai. Al-Kisai meninggal tahun berapa, Mas? 189, Mas. Kemudian Sibawai meninggal 180. Antum ingat ketika kita mempelajari syarah. Syarah apa? Hilyah, Talabul Ilmi. Itu disebutkan tentang kisahnya Al-Kisai. Nanti. Kita belum sampai, tapi saat itu ana minta antum untuk melihat kitabnya. Itu di halaman 189. Atau 181. Itu tentang kisahnya, kenapa Imam Al-Kisai menjadi pandai dalam nahwu. Karena beliau berulang kali gagal untuk memahami. Kemudian setelah itu beliau melihat semut mengangkat roti, ya, serpihan roti yang berat lebih besar dari tubuhnya untuk naik ke atas tembok. Berulang kali jatuh, berulang kali jatuh, berulang kali jatuh. Terus itu. Akhirnya Imam Al-Kisai apa? Melihat ternyata semutnya itu bisa, ya, mendaki tembok itu dan membawa makanan yang sangat berat. Ternyata setelah berkali-kali berusaha, bisa. Begitu juga nahwu. Nahwu itu bukan sesuatu yang kemudian berat. Beratnya itu karena tidak dicoba sebagaimana seharusnya. Berat itu kenapa? Karena tidak dicoba sebagaimana seharusnya. yang seharusnya antum menulis, menulis latihan menghafal, antum enggak. Antum ngurungok gue, ngontak ngantuk. Sudah mantuk-mantuk, ngontak ngantuk. Itu seperti antum itu kena di pipinya itu apa? Ada nyamuk, Mas. Jaluk dikeplak. Nasallahu alaihi wasallam afiyah wa zadakum la hirson. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita belajar tentang ini ana selesaikan ya. Jadi biar besok kita sudah mulai masuk ke inti-intinya. Ya. Ayo. Antum lihat di sini. Idza ikhtalafa al-kufiyyun wal basriyyun fi mas'alatin fa atba ashal. Fa atba'u ashal. Kalau ada perselisihan antara ahli nahwu dari Kufah dan ahli nahwu dari Basrah dalam satu permasalahan, maka aku ikuti yang paling mudah, Mas. Ashal. Fa atba'u al-ashala. Alladhi laisa bita'qidi fa innahu ashal. Yaitu artinya apa? Tidak harus apa? Pakem dengan kaidah. Dan itu jauh lebih mudah. Li'anna hadha laisa amrun syar'iyyan. Karena ini perkara ini bukan perkara syar'i yang harus saklek. Kalau perkara syar'i ada dalilnya harus saklek, Mas. Paham? Ya. Yathbutu bil adillati syar'iyyah, yang di situ menjadi tetap dengan adanya dalil-dalil syar'i. Hatta nandura wa nata'ab. Ya. Di sini antum lihat di sini laisa amrun syar'iyyan. Ini bukan perkara syar'i. Artinya apa? Ada dalilnya. Secara syariat itu ada dalilnya, bukan. Ilmu nahwu itu betul ilmu yang ada kaidahnya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan apa? Syariat, Mas. Dalil syar'i. Dalil syar'i yang mewajibkan ilmu nahwu secara hukum asalnya tidak ada. Mewajibkan, Mas. Nas yang mewajibkan. Tapi kalau yang menganjurkan banyak. Ya. Hatta nandura wa nats'aba. Sampai kita itu lihat dan kita itu lihat dengan lebih cermat mengikutinya gimana. Ya. Sehingga kalau misalnya ini perkaranya ini bukan perkara syar'i yang ada dalilnya, maka kita harus lihat, harus menimbang dengan seksama. Famadama hadza jaizan 'inda jama'atin minal ulama. Selama ini adalah dibolehkan menurut ya kelompok dari ulama, ya satu kelompok dari ulama, hum a'imatun fal natabi'hu, mereka itu para imam, para pembesar, maka kita pun ikut. Kenapa? Tadi disebutkan ada perselisihan antara Kufah dan Basrah. Ahli nahwu dari Kufah dan ahli nahwu dari Basrah. Maka mana yang harus kita ikuti? Kita ikuti yang paling mudah. Dan yang paling mudah itu adalah yang out of the box. Yang tidak stick, tidak saklek dengan kaidah. Karena apa? Ini bukan perkara syar'i. Yang ada dalil syar'inya. Sampai kita itu bisa melihat, bisa menimbang dengan seksama. Ya, mana yang benar-benar lebih kuat. Maka selama itu dibolehkan oleh suatu kelompok dari para ulama, maka kita ikuti. Karena apa? Ya, karena mereka para imam. Ya. Wa tatabbu'u rukhasi, dan memfulu adanya keringanan-keringanan fi hadzal babi jaizun. Di dalam bab ini maka ini dibolehkan. Wala haraja fihi. Dan di sini tidak mengapa. Tidak mengapa. Artinya tidak mengharuskan pada suatu bentuk yang satu, saklek, bukan. Ya, li'anna tatabbu'aha fi hadzal babi asal, karena memfollow up dari bab ini adalah lebih mudah. Artinya apa? Mengambil suatu yang lebih mudah dari perselisihan tadi, ya selama itu masih ada koridornya, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada koridornya, itu jangan diikuti. Artinya koridor di sini adalah sesuai dengan pendapatnya para imam, ahli nahu. Kalau tidak sesuai, jangan diambil. Saya murubina insyaAllah ta'ala masailu kathiratun najidu annal basriyin fiha mutasyaddiduna wa annal kufiyin mutasahilun. Nah, ini apa mas? Ini kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Jadi antum di sini salah satu perbedaan antara kufiyun dan basriyun. Ya, kita akan ya mendapati kelak, insyaAllah ta'ala, ya kita akan melewati pembahasan apa? Masailu katsiratun, permasalahan-permasalahan yang banyak sekali. Yang najidu kita dapati annal basriyin, bahasanya ulama nahwu yang ahli, yang ahli-ahli dari orang-orang Basrah, fiha di dalamnya, ya di dalam permasalahan-permasalahan tadi yang banyak tadi, itu mutasyaddiduna, sangat kereng mas, tasyaddid, wush, saklek mas. Wa anil kufiyin, sedangkan orang-orang kufi, orang-orang ahli nahwu dari kota Kufah, ya kota Kufah, mutasahiduna, mereka itu gampang-gampang sih mas, ya style kendo mas, tenang aja mas, itu stylenya kufiyun. Wal mu'allifu, nah sekarang Syekh menilai mu'allif. Mu'allif siapa nih sih? Ini Malik. Ya. Wa mu'allifnya siapa? Muhammad ibnu Abdullah ibni Malikin. Sufa antum lihat. Ibnu. Jadi, huwa Muhammad ibn. Huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Malikin. Nah, ibnu yang pertama, ketika tidak ada yang lainnya, maka dia marfu. Nah, marfu-nya itu hanya yang pertama, mas. Ini kaidah untuk bin-bin. Itu untuk bin yang kedua, ketiga, dan seterusnya, semuanya majrur, mas. Karena kakek dan seterusnya adalah di bawah. Sudah tidak perlu dicemaskan lagi. Dia di bawah. Sudah dikebumikan, mas. Maksudnya seperti itu. Nah, itu dulu diajari Syekh Ali Salimin hamdalah seperti itu. Ya. La tahtamu bibin tsani tsalits wa ba'dadan. Karena kulluhum majrur. Amal awal ala hasbi manzilatuhu fil kalimah. Ini kedudukannya di kalimat apa? Kalau dia marfu maka domah. Paham? Tapi kalau ya mansub fathahkan. Paham sama sih? Ini kejadian di awal saja, mas. Muhammad ibn Abdullah ibn Malikin. Sama halnya kayak misalnya antum bapaknya siapa, mas? Sur. Hah? Wah, ngawur. Ya, Furqan ibn Alek. Ibni Alek, Ibni Olok misalnya, ya Alek, nah, terakhirnya Ibni Ulek, itu nyebutnya juga aneh-aneh, ya. Sehingga di situ awalnya Ibnu, ya Muhammad Dubnu, setelahnya Ibni seperti itu, paham ya? Al-Andalusi Mauluda, ya. Lahirannya dari Andalusi. Andalusi di mana mas? Andalusi di mana mas? Spanyol mas. Andalus. Ya. Andanya alus mas. Andalus. Ya. Ad-Dimaski. Ya. Mautinan. Wawatan. Artinya awalnya dari Andalus kemudian hijrah ke Syria. Tinggal di sana, tinggal di Damaskus. Dimask. Ya. Wawafatan, wafatnya di sana juga. Li'annahu sakana Damask. Ya. Atau sakana Dimask. Dimasko. Wa mata biha, dan meninggalnya di Dimask. Rahimahullah. Ya. Jadi di situ kalau misalnya dikatakan Muhammad bin Mat apa sebutannya ini sering disebut Ibnu Malik ya meninggal tahun 672 Hijriah. Antum bisa tulis di situ 672 Hijriah. Jadi 4 tahun sebelum siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi 676 Mas. Jadi beliau hidup sezaman dengan Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal tahun 676. Beda 4 tahun Mas. Paham sampai sini? Ini usianya 70 tahun. Ya. Sehingga lahirnya berapa Mas? 602. Kalau Imam Nawawi 676, kira-kira ketemu enggak Mas? Bisa jadi, Allah a'lam. Ya. Ibnu Malik di sini. Paham sampai sini? Nah, wa hadzal rajulu, orang ini alimun minal ulama'in nahwi. Orang ini adalah orang yang termasuk ulamanya nahwu. Ulamanya apa? Nahwu. Bal min a'imatin nahwi, bahkan termasuk pemimpinnya ulama di bidang nahwu. Wa kana rahimahullah ya muhibban lil ilmi wa nasri. Ini sangat cinta sekali terhadap ilmu dan cinta untuk menyebarkan ilmu. Antum ingat cinta ilmu dan ya. Nah, cinta enggak antum sama ilmu, Jon? Ayo. Nah, lomba. Walakinnahu namun beliau itu kama qila anhu sebagaimana dikatakan tentangnya lam yakun lahu tullabun katsiruna. Beliau itu tidak punya apa? Siswa yang banyak. Ibnu Malik yang sampai sekarang kitab la tatahak ya spirit yang sampai sekarang kitabnya masih dipelajari di pesantren-pesantren, masih dihafalkan. Asalnya beliau enggak punya apa? Enggak punya murid yang banyak. Ini saking ikhlasnya beliau, Mas. Dulu nggak ada Facebook, nggak ada subscribe, like dan seterusnya. Ya, bunyikan ringnya nggak ada Mas. Kring kring itu nggak ada. Atau TikTokan nahu nggak ada juga. TikTokan nahu nggak ada Mas. Subhanallah. Ya, dulunya ada jangkrik, rembulan, sendir. Ya, ya, cokot nyamuk. Ya, pagi di pipinya antum, wah enak banget itu. Nolong Ustaz. Ya. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Ya. Nah, wa kana yakhruju 'inda babihi. Beliau itu pernah keluar dari pintunya. di rumahnya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai orang-orang, man arada an yata'allama an-nahwa falyati. Barang siapa yang menginginkan untuk mempelajari nahwu, maka datanglah. Subhanallah. Antum lihat di situ. Datanglah. Us. Walakin lam yata'allam 'indahu minan nasi illa qalilun. Namun yang datang kepadanya itu tidak banyak orang, kecuali hanya sedikit saja, Mas. Ya, sekarang PPKM. Ya. PPKM enggak boleh orang berkeliaran dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah samina wa ta'na. Ya. Bahkan pada pertemuan 1-2 itu 1-2 orang, Mas. Alhamdulillah. Ya, sekarang pertemuan 4 orang. Alhamdulillah. Ya. Walakin namun law lam yakun mimman ta'allama 'indahu illa Nawawi. Syuf. Namun seandainya ya law lam yakun mimman ta'allama 'indahu illa Nawawi rahimahullah lakafa. Seandainya yang belajar kepada beliau itu ya tidak lain adalah Imam Nawawi saja. Imam Nawawi saja, Mas. Tadi 676 kan, Mas? Beliau meninggal tahun 672. 4 tahun. Gurunya meninggal sebelum muridnya. Muridnya Imam Nawawi. Imam Nawawi belajar kepada Ibnu Malik rahimahullah. Lakafa. Tentunya sudah cukupi. Kenapa? Imam Nawawi sendiri ya 676 dalam kondisi apa? Sebutannya Abu Zakaria. Menulis kitab-kitab yang sangat sangat Masya Allah. Kalau bisa dibilang, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menginginkan dari awal beliau menulis kitab-kitabnya itu pengin menyaingi barokahnya Imam Nawawi. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan kita kemudahan juga mendapatkan keberkahan seperti Imam Nawawi, walaupun kita bukan Imam Nawawi. Dan kita tidak boleh untuk memaksakan nama antum diganti An-Nawawi. Enggak seperti itu. Furqan An-Nawawi enggak ada, Mas. Enggak cocok, Mas. Ya. Mas Furqan aja, Mas. Fa innahu min talamidihi at-taqil. Sesungguhnya Imam Nawawi termasuk muridnya siapa? Ibnu Malik. Hatta qila, sampai dikatakan innahu wal muradu biqoulihi fil alfiyah. Imam Nawawi ini yang disebut, yang dimaksud dalam perkataan Ibnu Malik dalam alfiyahnya, wa rajulun minal kirami indana. Haji. So, fandom lihat. Wa rajulun minal kirami indana. Dan ada seorang laki-laki yang termasuk minal kirami, termasuk orang yang diberikan kasih sayang yang Masya Allah oleh Allah Azza wa Jalla indana, di sisi kita. Wallahu a'lam bisihati dzalika. Allah a'lam tentang benarnya. Ya, ini perkataan orang, bisa salah, bisa dibuat-buat, enggak ada masalah. Enggak ngaruh, Mas. Wa nas'alullaha, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala at-taufiqa was-shawaba was-sadada. Antum lihat di sini. Yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq. Taufiq ini adalah apa? Taufiq. Ada hidayah taufiq. Jadi petunjuk yang hanya absolutnya dari Allah saja. Antum, ana, semua orang yang bisa menuntut ilmu syar'i itu adalah taufiq dari Allah saja. Tidak diperuntukkan setiap orang. Tidak diperuntukkan pada setiap hamba. Bahkan tidak diperuntukkan bagi setiap muslim. Antum lihat sekarang ini terminal yang di alun-alun yang sedang jualan itu, apakah kemudian mereka jualan sambil baca alfiyah Imam Malik? Atau sekarang sedang nyupir bis malam sambil murojaah alfiyah Imam Malik? Kira-kira gimana, Mas? Ya. Oleh karena itu di sini adalah taufik, Mas. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan kita. Kemudian wasawab, benar, Mas. Antum membenarkan niat antum dari awal bahwasanya ini kebenaran, ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Antum meyakini bahwasanya benar jam sekarang ini adalah jam untuk menuntut ilmu syar'i, itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang antum pelajari itu juga benar karena ada ilmiahnya. dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan ulama yang ilmiah, bukan hanya sekedar dongeng. Kemudian juga wasadat, ini semuanya dari Allah Azza Jalla. Wasadat lurus mas, antum diberikan jalan yang lurus mas. Kalau misalnya tidak jalan lurus, antum terkadang bisa jadi sekarang belajarnya alfiah bukan untuk mempelajari bait-bait syair, tapi bait-bait sihir mas. Gimana caranya antum itu nyihir orang lain? Naudzubillah min dzalik. Nasallahu salamah. Ya labsa besu antum bisa jadi beda lagi. Tapi yang kita pelajari sekarang alfiah. Ya, maka di sini pentingnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla at-taufiq, hidayah taufiq, sawab, kebenaran, wasadat, jalan yang lurus. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mempelajari alfiah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada intinya inti mas, intinya inti. Jangan pernah antum lepaskan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk istiqomah, istiqomah, istiqomah mas. Istiqomah ahwat Ustaz. Bukan istiqomah. Tenang mas. Latatah. Jadi antum minta kepada Allah Azza wa Jalla tadi mas, yaitu taufik, kemudian as-sawab, kemudian sadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naktafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa barakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.